Kau datang padaku saat ku luka. Luka dengan sejuta kecewa. Yang lepaskan tubuhku remukkan dada. Namun lembut belaimu balutkan luka. Aku cium bibirku saat ku muak. Muak dengan sesaknya asmara. Yang membuatku muntah. Lepaskan dendam. Namun hangat bibirku renyahkan duka. Ayo semua yang diatas. Thank you. bersama Arema, baganku.